الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن شهاب وأخبرني خارج ابن زيد ابن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها في المصحف. Berkata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, karena beliau yang ditugasi untuk mengumpulkan mushaf pertama kali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan faqattu ayatan min al-ahzab, aku kehilangan ayat dari suratul ahzab hina nasakhna al-mushafa, ketika kami menulis membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Qad kuntu asma'u Rasulullah yaqra'u biha, dulunya aku pernah mendengar Rasulullah membacanya. Faltamasnaha, maka kami pun mencarinya, dan tentunya barakallahu fikum akan tetap ada, cuma tetap harus ada usaha barakallahu fikum, karena Allah telah berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Faltamasnaha, kami pun mencari, karena dimintai semua sahabat yang memiliki catatan, yang memiliki hafalan-hafalan. Fawajadnaha ma'a Huzaimah ibn Thabit al-Ansari, ternyata kami dapati ayat-ayat itu bersama dengan Huzaimah ibn Thabit al-Ansari. Ayat itu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallahu 'alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang merupakan rijal. Rijal itu ungkapan tentang kehebatan seseorang. Sadaku ma'ahadullah alaihi, mereka betul-betul menunaikan apa yang pernah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bersungguh-sungguh dalam medan perang. Barakallahu fikum. Mengerahkan seluruh kemampuannya. Faminkum minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang telah betul-betul meninggal dunia dalam jihad fisabilillah, dan di antara mereka ada yang masih menanti kapan ada lagi peperangan dan menanti kapan mereka akan mati syahid. Di sini berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, qala Ibnu Tin wa ghairuhu al-farqu baina jam'i Abi Bakar wa baina jam'i Utsman, perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar dan pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman, anna jam'a Abi Bakar kana li khasyati an yadhhaba min al-Qur'ani syai' bi dhahabi hamalatihi. Pengumpulan Al-Quran di zamannya Abu Bakar dibangun atas kekhawatiran akan hilangnya dari Al-Quran ini sesuatu dengan meninggalnya para penghafal Quran. Li'annahu lam yakun majmu'an fi mawdi'in wahid, karena di zamannya Abu Bakar Al-Quran itu belumlah terkumpul dalam satu buku atau satu mushaf. Masing-masing sahabat dia memiliki catatan tentang Al-Quran. Dari tulisan Al-Quran apakah di lembaran kulit hewan, atau di pelepah korma, atau di tulang belulang, atau batu. Barakallahu fikum. Belum dalam bentuk satu buku atau satu mushaf. Fajama'ahu fi sahaif murattaban li ayatin surah ala ma waffaqahum alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajama'ahu fi sahaif murattaban li ayatin, dikumpulkanlah dalam satu mushaf, diatur sesuai dengan tertib ayat dan surah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau diturunkan Al-Qur'an pada beliau, beliau mengatakan letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Jadi susunan mushaf yang kita baca ini sesuai dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu landasan pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa jama'a Utsman kana lima kasra al-ikhtilafu fi wujuhil Quran hina qara'uhu bilughatim ala ittisa'il lughat. Adapun pengumpulan Al-Quran, pencatatan kembali atau penulisan kembali, perbanyakan dari apa yang telah ada di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di zamannya Utsman, ditulis karena sudah banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini. Sementara yang ada di para sahabat dan para tabi'in masih yang mereka barakallahu fikum tulis sendiri-sendiri. Dari siapa-siapa yang mereka dapati. Barakallahu fikum. Belum lagi bacaan-bacaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lamma kasral ikhtilafi fi wujuhil Qur'an hina qara'uhu bilughatihim. Ketika masing-masing orang membacanya sesuai dengan lahjahnya mereka, bahasanya mereka, ala ittisa'il lughat. Padahal luar biasa banyaknya lahjah yang ada dalam bahasa Arab ini. Pada dalika biba'dihim ila takhti'ati ba'd, sehingga menjadikan sebagian menyalahkan sebagian yang lainnya. Oh bukan begitu. Tidak seperti itu. Fakhasya min tafaqumil amri fi dalik. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala khawatir kalau dibiarkan terus menerus seperti ini akan menjadi besar permasalahannya, semakin tak terkendali. Fanasakha tilka suhuf fi mushafin wahid murattaban li suwarihi kama sayati fi babi ta'lifil Qur'an. Fanasakha dalika al mushaf. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan para sahabat untuk menyalin kembali mushaf yang dulunya dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sesuai dengan tertib surah yang akan datang pembahasannya nanti di bab ta'lif Al-Quran, bab pengumpulan Quran. Taib waqta sarami sa'iril lughati ala lughati Quraisy. Taib muhtajjan bi annahu nazala bi lughatihim wa in kana qad wassa'a fi qira'atihi bi lughatin ghayr bi lughati ghairihim raf'a lil haraji wal masyaqqati fi ibtida'il amr. Barakallahu bikum. Waqta sara, dan mencukupkan diri dengan tulisan serta bacaan orang-orang Quraisy, bahasanya orang Quraisy, lahjanya orang Quraisy. Walaupun di awal pertama kali diturunkannya Al-Quran ini ada kelonggaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena barakallahu fikum menginginkan kemudahan dari umat ini. Para annal hajata ila dzalika intahat faqtasara ala lughatin wahida. Maka ketika kebutuhan untuk itu sudah tidak lagi diperlukan, maka Utsman radhiyallahu taala anhu menulisnya, menyalinnya kembali dengan bahasanya orang Quraisy. Wa kanat lughatu Quraisy arjahul lughati faqtasara 'alaiha, dan bahasa orang Quraisy yang lebih bagus sehingga dicukupkan dengan bahasa itu. Wa sayati mazidu bayani dzalika ba'da babin wahid, dan akan ada insyaallah pembahasan setelah ini setelah satu bab berikutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala. Paham barakallahu fikum. Intinya bahwa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memang belum terkumpul, sehingga butuh dikumpulkan, khawatirnya akan luput barakallahu fikum Al-Qur'an ini dari pengumpulan ketika sudah mulai banyak orang-orang penghafal Qur'an yang meninggal dunia dalam peperangan. Barakallahu fikum. Sehingga dikumpulkan pada saat itu. Masalahnya di zamannya Utsman radhiyallahu taala anhu perluasan wilayah semakin luar biasa, dan orang-orang pun yang dikumpulkan cuma satu, masih itu saja di zaman Utsman radhiyallahu, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak kemana-mana. Orang masih tetap memegang catatan-catatan Al-Quran barakallahu fikum di masing-masingnya. Dan ternyata mereka membaca sesuai dengan lahjanya mereka, bahasanya mereka, sehingga ini yang dikhawatirkan. Karena didapati oleh sahabat lain ketika berada di luar sana, orang saling menyalahkan karena mereka membaca dengan bacaan yang berbeda-beda. Ini dikhawatirkan sehingga diminta oleh Utsman radhiyallahu taala anhu mushaf Abu Bakar ini dari Hafsah putri Umar radhiyallahu taala anhu untuk disalin dan dikembalikan lagi setelahnya. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu mengirim salinan-salinan mushaf ini ke wilayah-wilayah kaum muslimin untuk disalin kembali, dan selainnya harus dimusnahkan. Dalam periwayatan pemusnahan ini bahasanya falyu'dimha, hendaknya dia menghilangkannya, menghilangkan Al-Quran ini dengan cara mencelupnya dengan air mungkin, sehingga apa? Sehingga tidak lampak lagi tulisan itu barakallahu fikum. Kalau memang bisa seperti itu modelnya, disiram dengan air itu kertas-kertas sehingga tidak lagi tulisan Al-Quran padanya barakallahu fikum. Maka sebagian ada yang memperlakukan itu, sebagian lagi ada yang memang membakarnya. Sudah kita lewati kemarin bahwa kebijakan untuk membakar Al-Quran di zaman itu untuk mengagungkan Al-Quran barakallahu fikum, bukan untuk menghinakannya barakallahu fikum. Itu pun di zaman itu bukan semuanya orang membakar, tapi sebagiannya ada yang barakallahu fikum mencucinya dengan air sehingga hilang tulisan itu. Allahul musta'an. Qala الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم باب إبرة penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan alaihi salatu wassalam, yang dengannya dikatakan ummi barakallahu fikum, sehingga para sahabatlah yang menuliskan Al-Qur'an itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya supaya tidak ada orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengarang barakallahu fikum, yang mengada-ada lah. Baik. Mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah tulisan dari Muhammad alaihi salatu wasallam, itu terbantahkan dengan sendirinya. Bab katibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab para penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Lais عن يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال bahwa ابن السباق mengatakan إن زيد بن ثابت قال bahwa زيد بن ثابت mengatakan أرسل إلي أبو بكر Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengutus seseorang kepadaku, memanggil aku untuk hadir. Begitu hadir, Abu Bakar mengatakan innaka kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Zaid, sungguh engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau masih hidup. Fattabi' al-Qur'an, maka kumpulkanlah Al-Qur'an. Cari dari semua sahabat-sahabat, ya fulan, apa yang ada pada engkau dari Al-Quran, dari hafalanmu mungkin, dari apa yang kau tulis, dari engkau catat. Sini, mari. Dari dikumpulkan, disusun sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'il Quran fatatabba'tu hatta wajatu akhir surat Taubah, maka aku pun mengumpulkan, cari semuanya dari semua sahabat. Dan aku dapati akhir dari surah At-Taubah ayataini ma'abi Khuzaimah Al-Ansari. Ternyata aku dapati ini bersama dengan Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma'ahadin ghairahu. Aku tidak mendapati kecuali pada dia, tidak ada pada yang lainnya. Barakallahu fikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat atas beliau apa yang menimpa kalian. Jadi, kalau kalian susah, beliau lebih susah. Barakallahu fikum, memikirkan kondisi kalian. Harisun alaikum, senantiasa sangat semangat beliau untuk kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman beliau adalah raufur rahim, sangat pengasih dan penyayang. Barakallahu bikum. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, wa kana Zaid bin Thabit rubbama ghaba fa kataba al-wahyu ghairuhu. Kenapa? Sehingga terpencar-pencar ini tulisan-tulisan Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pencatat wahyu bukan cuma satu orang. Barakallahu bikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau mendapatkan wahyu. Seperti Zaid bin Thabit, boleh jadi wahyu turun Zaid bin Thabit tidak ada di tempat. Kata beliau di sini, rubbama ghaba fa kataba al-wahya ghairuhu. Boleh jadi Zaid bin Thabit tidak ada, sementara wahyu telah turun, maka sahabat yang lain yang menulisnya. Waqad kataba lahu qabla Zaid ibn Thabit Abi Ubay bin Ka'ab. Dan sebelum Zaid bin Thabit ada seorang sahabat yang menuliskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ubay bin Ka'ab, wa huwa awwalu man kataba lahu bil Madinah. Wa awwalu man kataba lahu bi Makkah min Quraisy Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarf. Dan orang yang pertama yang menuliskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an di Makkah dari kalangan Quraisy adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarf. Tsummartadda, kemudian dia murtad, kemudian kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam kembali di Fathu Makkah. Barakallahu fiik. Wa imman kataba lahu fil jumlati al-khulafa al-arba'ah, termasuk di antara yang mencatat wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, wa Zubair bin Awam wa Khalid wa Aban ibn Sa'id ibn al-As. Barakallahu fikum. Zubair bin Awam dan Khalid. Baik. Dan Aban, ni Khalid dan Aban ibn Sa'ad, ibn Sa'id ibn al-As, ibn Umayyah wa Hamdalah, ibn Rabi al-Asadi wa Mu'ayqib ibn Abi Fatimah wa Abdullah ibn al-Arqam az-Zuhri wa Syarahbil ibn Hasanah. Ini semua orang-orang yang mencatat wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah ibn Rawaha fi akhiri di akhirin. Yang lainnya adalah Abdullah ibn Rawaha wa Rawah Ahmad wa Ashabus Sunan taib ats-tsalatsata wa Sahahu ibn Hibban wal Hakim min hadits Abdullah ibn Abbas an Utsman ibn Affan qala kana Rasulullah mimma ya'ti alaihi zaman yanzilu alaihi min as-suwar ذات العدد فكان إذا نزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau wahyu, langsung beliau memanggil sahabat-sahabat untuk menulisnya yang ada di situ. Bukan cuma satu orang, banyak orang yang menuliskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dha'u hadza fi surah allati yudzkaru biha kadza." Barakallahu fiik. Seperti apa? Seperti surah Al-Baqarah. Baik. Letakkan ayat ini setelah ayat ini di surah yang disebutkan padanya Al-Baqarah. Barakallahu fiik. Jadi surah Al-Baqarah maksudnya. Jadi baik, barakallahu fiik. Tertib mushaf adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Iya. Iya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Fatihah, Al-Baqarah, Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Tertib. Tabarakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ubaydullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين طيب من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادع لي زيدا وليجي باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدوات ثم قال اكتب لا يستوي القائدون و طيب Qa'iduna wa khalfa dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Ummi Maktum al-Ama faqala ya Rasulullah faman ta'muruni fama ta'muruni fa inni rajulun darirul basar fa nazalat makanha la yastawi al-qa'iduna min al-mu'mina wal mujahiduna fi sabilillahi ghairu ulil darar. Lama nazalat, ketika dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, lama nazalat la yastawi al-qa'iduna min al-mu'mina wal mujahiduna fi sabilillah, tidak akan sama orang yang duduk di tempatnya tidak keluar berperang tapi dia mukmin dengan mukmin yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak sama. Yang jihad fi sabilillah dan yang tidak jihad fi sabilillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika usai diturunkan ayat ini, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u li Zaidan, Zaid bin Sabit." Panggilkan aku Zaid bin Sabit. Panggil dia, waliyaji billahi waddawati walkatib, dan hendaknya dia membawa serta lauh, batu tulis, waddawati tinta, dan katib, yakni barakallahu fikum tulang, tulang bagian depan ini kan lempeng dia, tulang bagian depan sini, tulang kaki depan pada binatang biasanya itu agak lebar dan bisa dipakai untuk menulis, mencatat sesuatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilkan aku Zaid, dan hendaknya dia membawa serta al-lawh, lawh itu batu tulis, tinta dan katib, awil katib wad dawah. Tsumma qala uktub, Kemudian setelah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tulislah, la yastawil qa'idun, al-ayah maksudnya. Tidak sama orang yang duduk di rumahnya dengan orang yang jihad fi sabilillah. Sama-sama mukmin. Wa khalfa dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr ibn Ummi Maktum, dan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Amr ibn Ummi Maktum al-Ama. Barakallahu bikum. Faqala ya Rasulullah fama ta'muruni? Seorang sahabat yang buta ketika mendengar ayat ini diperintahkan untuk ditulis, tidak sama orang yang duduk di rumahnya dan orang yang jihad fi sabilillah. Lah orang yang buta kan tidak jihad fi sabilillah, tidak keluar barakallahu fikum, tetap di rumahnya karena ketidakmampuan dia untuk melakukan itu. Sehingga sahabat yang buta ini mengatakan, ya Rasulullah fama ta'muruni, ya Rasulullah terus apa yang kau akan perintahkan kepadaku, ini apa gantinya untuk jihad fi sabilillah, aku tidak mampu, gerangan apa dari amal soleh yang bisa aku lakukan yang sekiranya bisa menyamai. Barakallahu fikum. Jihad fi sabilillah. Fa inni rajulun darirul basar. Karena aku ini orang buta, tidak bisa melihat. Barakallahu fikum. Sementara yang namanya jihad fi sabilillah butuh kesempurnaan. Barakallahu fikum. Secara fisik. Orang bisa melihat, baru bisa bergerak, bisa barakallahu fikum mendengar, bisa halasil tidak menghalanginya untuk jihad fi sabilillah. Nah, orang yang buta kan memiliki keterbatasan. Barakallahu fikum. Fa ini rajulun darirul basar, aku ini orang yang darirul basar yakni buta. Fanazalat makanaha, maka langsung turun pada saat itu juga barakallahu fikum wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yasail qa'iduna minal mu'minin mujahidin fi sabilillah ghairu ulil darar. Baik, tidak sama orang yang tetap duduk di rumahnya dari kalangan mukmin dengan orang yang jihad fi sabilillah, kecuali orang-orang buta. Dikecualikan barakallahu fikum. Subhanallah. Baik. Qala rahimahullahu taala bab unzila al-Qur'an ala sab'ati ahrufin. Ini di awal-awal Islam untuk memberikan kemudahan. Sekali lagi, baik. Untuk memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada para sahabat agar supaya mereka gampang membaca, gampang memahami, gampang mereka mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Taib. Akan tetapi ketika di zamannya Utsman radhiyallahu taala anhu, taib, kondisinya ya tidak perlu lagi, tidak butuh lagi sebenarnya kondisi itu, sehingga harus dikumpulkan dengan satu bacaan. Bacaannya orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasanya orang Quraisy atau logatnya, lahjahnya orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini, insyaallah besok kita lanjutkan atau di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.